Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano. Kali ini yang akan dikupas adalah surat Al-Mutaffifin. Bahasan surat ini adalah bagian pertama dari dua bagian bahasan surat Al-Mutaffifin. Dan melalui surat ini, Allah mengecam para pelaku perdagangan yang melakukan kecurangan dalam transaksi atau timbangan. Menurut Allah, ini adalah awal sebuah kecelakaan bagi pelaku dagang dan awal kerugian di dunia. Dengan turunnya ayat ini, Allah memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ajaran akidah, tapi juga mengajarkan bagaimana melakukan transaksi atau interaksi perdagangan yang baik dan benar. Untuk mengetahui lebih jauh sanksi bagi pelaku bisnis yang melakukan kecurangan, kita simak bersama paparan Ustadz Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umurid dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, dalam episode ini kita akan membahas surah Al-Mutaffifin. Surah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menyatakan dia turun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang berkata bahwa surah ini adalah surah pertama yang turun di Madinah. Jadi setelah Nabi berhijrah. Di sana ketika itu ditemukan sekian banyak orang yang melakukan interaksi perdagangan, yang melakukan kecurangan-kecurangan. Maka turun ayat-ayat ini mengecam mereka. Dari satu sisi kita dapat berkata bahwa jika demikian, ajaran Islam ini bukan hanya ajaran yang menekankan segi akidah dan pembersihan hati, tetapi juga yang ingin ditekankannya adalah keharusan berlaku adil dalam setiap interaksi kita dengan siapapun. Nah, mari kita baca, mari kita lihat ayat kita ini. Wailun lil mutaffifin. Kalau saudara membuka kitab-kitab tafsir lama, biasanya kata wail mereka artikan lembah di neraka. Ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada penggunaan bahasa, kata wail itu sebenarnya bisa berarti kecelakaan di dunia. Bisa berarti kerugian, bisa berarti kebinasaan. Nah, ketika kita menyatakan, ketika ayat ini menyatakan wailun lil mutaffifin, maka sebenarnya dia dapat mencakup kecelakaan, kebinasaan, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan lihat nanti setelah memahami apa yang dimaksud dengan al-mutaffifin, kita akan lihat di mana kebinasaan dan kecelakaan. Al-mutaffifin. Apa artinya al-mutaffifin? Kita lihat lagi dari segi bahasa dulu untuk kita memahami apa maknanya. Kata ini bisa terambil dari kata tafafa, yaitu meloncat pagar. Digunakan untuk kata tafafa. Atau mengisi gelas tidak penuh. Yang sewajarnya kan jangan loncat pagar masuk ini. Sewajarnya kan kalau memberi orang segelas air, dipenuhkan airnya. Dipenuhkan gelasnya. Kalau begitu al-mutaffifin, orang yang berlaku tidak wajar. Nah, ada lagi yang memahami ini dari kata tafif. Sedikit, remeh. Celakalah orang-orang yang melakukan kecurangan walau remeh. Dia menganggapnya remeh kecurangan itu, tapi di sisi Allah dia sangat-sangat besar. Itu arti yang kedua. Bisa juga mutaffifin terambil dari kata tafafa yang artinya bertengkar. Kira-kira Anda bisa bayangkan kalau dalam konteks interaksi jual beli, si pembeli merasa dicurangi, bisa nggak terjadi pertengkaran? Oke. Nah, makna-makna kebahasaan ini yang mempunyai aneka makna tadi dijelaskan oleh ayat berikutnya yang dimaksud oleh Allah dengan al-mutaffifin. Siapa itu dalam ayat berikutnya? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru. Nah, ini menjadi jelaslah sekarang apa yang dimaksud. Walaupun ketiga makna kebahasaan tadi bisa dicakup oleh makna-makna orang-orang yang dijelaskan oleh ayat berikutnya tadi, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menakar untuk dirinya dari orang, dia bersungguh-sungguh menyempurnakannya. Ya, beli kain 1 meter atau 10 meter, pokoknya harus betul-betul 10 meter. Bahkan kalau lebih, dia cenderung curang. Nah, dari mana itu difahami bahwa dia cenderung curang? Alannasi, ala. Kata ala itu saya pernah terangkan di mengatasi. Mestinya ayat ini kan dia katakan kalau kita mau ini. Allazina daktalu minan nasi. Yang melakukan takaran dari orang. Iya, tapi dikatakan alannasi. Kecenderungan untuk mengambil keuntungan sendiri melebihi haknya. Itu adalah sikap yang dikecam oleh ayat ini. Nah, terus, bagaimana kalau dia menakar dan menimbang? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka itu menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dia mencurangi orang itu. Dia kurangi haknya orang itu. Baik, kalau kita ingin memahami lebih dalam arti al-mutaffifin, kita bisa berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki standar ganda. Nah, kita lihat, dan ini bisa luas sekali. Satu orang menuntut haknya penuh, melupakan kewajibannya. Standar ganda enggak itu? Satu orang kalau beli tidak mau ada sedikit aib pun. Tapi kalau dia menjual, dia tutup aibnya. Standar. Ya. Jadi semua itu diancam oleh ayat ini dengan wail. Kalau di akhirat jelas, ya kan? Di dunia juga sebenarnya dia celaka. Dia rugi. Kalau saya melakukan interaksi dengan seorang, katakanlah dalam perdagangan, boleh jadi pertama saya masih akan berhubungan dengan Anda. Tapi begitu saya tahu dia curang, saya masih akan datang pada dia atau tidak? Dia sudah rugi satu langganan. Karena dalam interaksi keduniaan, dalam perdagangan, semua orang mestinya saling menguntungkan. Jadi saya tidak akan pilih membeli sesuatu karena dia saudara saya. Karena dia sebangsa saya, sesuku saya akan pilih dari orang lain, walaupun tidak sebangsa, tidak seagama, bukan saudara saya, kalau itu lebih menguntungkan saya dari yang lain. Jadi rugi atau tidak? Karena itu tadi saya katakan wail tidak harus hanya difahami bahwa kerugian atau kecelakaan di akhirat, di dunia pun dia sudah rugi. Wailun lil mutaffifin alladzina ilasna. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menggambarkan kecelakaan ini, mengecam dan menjanjikan suatu kerugian yang besar, bertanya. Tapi pertanyaan sekali lagi yang menggugah hati. Katakannya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tidak menduga orang-orang itu? Apakah orang-orang itu tidak menduga bahwa mereka akan dibangkitkan? Bahwa ada hari kiamat, ada perhitungan. Nah, satu hal lagi yang saya ingin katakan, kata ulaika, kalau Allah menunjuk, ulaika itu jauh atau tidak? Itu berarti jauh dari rahmat Allah. Itu sebabnya dalam Al-Quran, terkadang ada hadzal, inna hadzal Quran, Quran ini, karena tuntunannya dekat kepada kita. Jadi dia tunjuk ini, zalikal kitab, itu Alkitab, karena kedudukannya sangat tinggi. Nah, ulaika, itu yang sangat jauh. Kalau dia berbicara tentang orang kafir, sangat jauh dari rahmat Allah. Kalau berbicara tentang orang mukmin, sangat tinggi, jauh kedudukannya. Tinggi karena itu. Ala yazunnu ula. Yazun itu apa artinya? Duga. Saya akan beri gambaran. Kalau seorang berkata pada saya, si A datang besok, maka sikap saya boleh jadi, oh, gak datang. Itu namanya mengingkari. Boleh jadi datang, boleh jadi tidak. Itu syak. Kemungkinan besar datang, belum pasti, itu menduga. Nah, di sini Allah menyatakan, apakah mereka tidak menduga? Menduga saja datangnya kiamat sudah bisa menghalangi orang melakukan kecurangan. Apalagi kalau dia yakin. Ala yuzunnu ulaika annahum mab'utsun. Baik, kita akan melihat satu fragmen. Kemudian kita. Ready? Ya Pak. Sini semua. Pak. Apa kabar? Kamu tahu, aku kalah judi ratusan juta. Padahal akhir bulan. Aku harus menutup angsuran bank. Gila. Gila. Tenang, Pak. Saya punya ide bagus, Pak. Ide apa? Bagaimana kalau beratnya kita tambah dari yang biasanya, Pak? Dengan demikian untung kita lebih banyak, Pak. Caranya kita semprot pakai gula, Pak. Maaf, Pak. Kalau hal itu saya tidak setuju, Pak. Karena selama ini kita sudah lakukan, kebetulan saja pembelinya tidak tahu. Kalau kita tambah beratnya, pembelinya akan tahu dan mereka akan komplain, Pak. Lantas, apakah kamu sanggup untuk mencari dana guna menutup angsuran bank? Tentu tidak bisa, Pak. Tapi kalau itu kita lakukan, kan malah menambah dosa, Pak. Dosa? Jangan ngajari aku tentang surga. Baik, kalau kamu tidak setuju, lebih baik kamu keluar dari perusahaan ini. Keluar! Hei, keluar! Apa yang harus aku katakan pada istriku, juga anak-anakku? Tahu-tahu siang ini aku dipecat oleh Pak Rizal hanya karena mengingatkan kebaikan. Ampunilah aku ya Allah. Selama ini Pak Rizal melakukan perdagangan yang tidak benar. Berarti rezeki yang aku terima juga tidak bersih. Ampuni aku ya Allah. Dan aku mohon ingatkanlah Pak Rizal. Apa yang harus segera aku perbuat? Sedangkan ratusan juta rupiah musnah di meja judi. Stok tembakau menipis. Akhir bulan aku harus membayar tagihan bank. Gila. Aku bisa gila. Apa aku harus menjual gudang beserta isinya? Tidak. Aku harus mengikuti saran Heru untuk menambah beban timbangan yang lebih berat lagi. Toh, langgananku selama ini tidak tahu. Pak, ada tamu yang datang, Pak. Siapa yang datang? Pak Jamal, staf dari perusahaan rokok Sirsat, Pak. Selamat siang, Pak Jamal. Wah, ini pasti ada kabar baik buat ya, saya. Iya, iya. Saya dengar pabrik Pak Jamal lagi naik. Ya, alhamdulillah, Pak. Memang produksi kami sedang meningkat. Ya, syukurlah kalau begitu. Ada yang bisa kami bantu, Pak Jamal? Saya mencari tembakau Temanggung. Mungkin Pak Rizal punya. Tentu ada. Stok kami masih cukup banyak. Jangan khawatir, Pak Jamal. Jangan khawatir. R? Iya, Pak. Siapkan contohnya. Baik, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak Jamal. Pak Jamal butuh berapa ton? Enggak banyak, Pak. Mungkin kalau ada 200 ton dululah. Jangan khawatir, Pak Jamal. Jangan khawatir. Tembakau manapun yang Bapak inginkan, kami selalu siap. Iya, iya. Pak, contohnya sudah saya siapkan, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Nah, ini contoh tembakau Temanggungnya Pak Jamal. Silakan Bapak periksa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Pak Anton, apa kabar, Pak? Baik, Pak. Kok gak telpon dulu? Wah, kejutan. Kenalkan, ini Bapak Jamal. Beliau dari pabrik rokok Sirsat. Silakan. Anton. Jamal. Pak Anton ini sudah pernah dengar namanya ini. Tapi baru sekarang ketemu langsung ini. Dari pabrik rokok Kalokaya, Pak. Betul, Pak. Pak Rizal, kedatangan saya kemari karena tugas dari perusahaan. Dengan sangat menyesal, tembakau yang Bapak kirim ke perusahaan kami, terpaksa kami kembalikan semuanya, Pak. Ada 5 truk tronton yang ada di luar sana. Ya, terpaksa kami kembalikan. Karena hampir setiap keranjang di dalamnya, kami dapati batang daun yang terlalu banyak. Kemudian sangat pekat karena dicampur dengan gula, sehingga beratnya tidak sesuai, Pak. Dan satu lagi untuk kualitasnya, Pak. Tidak sama dengan contoh yang Bapak ajukan ke perusahaan kami. Oke, Pak Rizal. Ini surat jalannya. Saya kira cukup. Saya langsung pamit. Terima kasih. Pak Jamal. Kalau begitu, sekalian saya mau pamit, Pak. Permisi. Baik, siapa yang mau bertanya? Anda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Dari Prahmin tadi kita bisa melihat bahwa tindakan kecurangan dan penipuan dalam soal timbangan sudah merupakan hal yang lumrah dan membudaya di kalangan para pedagang. Padahal hal tersebut jelas-jelas dilarang oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan, apa hikmah yang tersirat di balik pelarangan Allah terhadap para pedagang untuk tidak melakukan kecurangan dalam soal timbangan? Kemudian yang kedua, apa pengaruh dari rezeki yang tidak halal yang diperoleh oleh para pedagang dengan cara melakukan kecurangan tersebut terhadap kehidupannya sehari-hari? Terima kasih. Saya dulu tidak terlalu sependapat kalau kita katakan itu menjadi lumrah dan budaya bagi para pedagang, ya. Masih ada pedagang-pedagang yang baik, itu satu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hidup ini harmonis, serasi. Keberagamaan itu dilukiskan oleh Rasulullah, dinul mu'amalah. keberagamaan ini adalah hubungan interaksi yang harmonis antara seorang dengan Tuhan, seorang dengan sesamanya, seorang dengan lingkungannya, dan dengan dirinya. Nah, keharmonisan itu bisa terjadi kalau terjadi keseimbangan. Karena itu, keseimbangan, keadilan menjadi dasar bagi semua interaksi. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ini ditinggikannya dan dia meletakkan neraca keseimbangan. Sehingga langit berjalan berdasarkan keseimbangan. Bumi berjalan dan interaksi manusia. Sikap para pedagang yang curang ini bertentangan dengan keseimbangan itu. Karena itu dilarangnya. Sikap seorang yang memiliki standar ganda itu bisa melahirkan ketidakharmonisan. Begitu sesuatu tidak harmonis, hancur dia. Sedangkan kita ingin hidup di dalam keharmonisan. Karena itu saya ingin katakan, larangan kecurangan itu bukan hanya tertuju kepada muslim dengan sesamanya muslim, tetapi tertuju kepada setiap muslim terhadap semua makhluk. Anda harus adil terhadap binatang. Anda harus adil terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu fungsi kita sebagai khalifah. Hah? Jadi itu lebih kurang tujuannya. Nah, jelas rezeki yang dianugerahkan Allah, yang diperoleh dalam koridor yang ditetapkannya, itulah yang paling bermanfaat buat manusia. Kalau sudah keluar dari koridor, dalam arti sudah haram, itu merugikan manusia. Saya akan berikan Anda contoh. Anda sakit ke dokter, dikasih obat, makan 3 kali sehari. Bisa begitu. Anda sakit, dikasih obat 2 kali sehari. Ya. Anda sakit, dikasih obat 2,5 kali. Anda pikir, saya kok 2,5 kali, saya mau makan 3 kali sehari. Merugikan Anda atau menguntungkan Anda itu? Justru merugikan. Rezeki Anda disesuaikan dengan kemaslahatan Anda, disesuaikan dengan kebutuhan Anda, disesuaikan dengan penyakit Anda. Jadi semua rezeki yang diperoleh melalui cara yang tidak benar, persis seperti orang yang akan minum obat 10 tablet sekali. Baik, masih ada? Oke, silahkan. Nah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat tertarik tentang pembahasan sekarang, yaitu masalah jual beli. Sebagaimana telah diterangkan bahwa Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan riba, Allah tidak akan ridho. Lalu bagaimana caranya kita membuka mata, pikiran, dan sifatnya para pedagang maupun juga pembeli agar mereka tidak melakukan lagi kecurangan-kecurangan di dalam jual belinya. Apakah perlu di dalam perdagangan ini kita mengadakan suatu tatap wajah atau temu acara seperti ini agar para pedagang itu lebih mengerti atau mengingatkan agar mereka tidak melakukan kecurangan lagi. Terus yang kedua, seperti apa hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan di dalam jual beli? Terima kasih. Bagaimana caranya? Kalau kita kembali kepada ayat kita, caranya, hendaklah masing-masing mengingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukannya, kecurangan yang dilakukannya, itu akan dibalas oleh Tuhan dengan kebinasaan, kerugian baik di dunia dan di akhirat. Kalau orang sadar tentang ini, dia tidak akan melakukan kecurangan. Bahkan kalau perlu, dia melebihkan. Ada pedagang-pedagang kan, kalau Anda membeli 1 meter, dia lebihkan sedikit. Karena dia tidak ingin melakukan kecurangan itu. Itu satu. Yang kedua, yang ditanyakan tadi apa yang kedua? Hukuman. Hukumannya orang yang curang. Ayat ini menggambarkan hukumannya duniawi, dia rugi, tidak akan ada yang beli pada dia. Ya toh? Hukumannya di akhirat, kita akan baca nanti ayat lanjutannya yang menjelaskan bahwa inna kitabal fujjari lafi sijjin. dia akan dimasukkan sesuai dengan kesalahannya, dia akan dibalas oleh Tuhan sampai pada tingkat yang setinggi-tingginya kalau kecurangannya itu sangat tinggi. Saya kira itu. Nah, karena itu juga Nabi ada bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu dalam bentuk apapun, maka dia tidak termasuk golongan kita, golongan kaum muslimin. Saya kira jelasnya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan bahasan kita. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Apakah orang-orang itu tidak menduga? Menduga saja sudah bisa menghalangi, apalagi kalau yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan di hari yang sangat besar, sangat agung. Kalau anak kecil berkata besar, itu belum tentu besar buat orang dewasa. Kalau orang dewasa berkata besar, itu pasti sangat besar buat anak kecil. Kalau Tuhan berkata besar, jangan bayangkan betapa kebesarannya. Ya kan? Ini Tuhan liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada waktu itu semua orang berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap siapa? Rabbul alamin, Tuhan pemelihara pengendali alam raya ini. Semua berdiri. Itu dalam satu hadis ada dikatakan di ketika itu yang berdiri ada karena dosanya demikian banyak sehingga keringatnya bercucuran sampai di telinganya. Ada yang tidak terlalu banyak hanya sampai di lehernya. Yang tidak terlalu banyak dosanya hanya sampai di perutnya. Yang tidak ininya sampai di lututnya. Ada yang hanya sampai di tumitnya. Ada. Tergantung dari dosa yang dia lakukan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, hati-hatilah. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab amalan orang-orang yang bergelimang dosa itu fi sijjin. Sijjin, saya mau kita lihat. Sijjin bisa terambil dari kata sijin, tahanan, penjara. Bisa juga terambil dari asalnya sijil, sesuatu yang tercatat. Nah, ada juga yang mengartikan sijin lumpur. Kalau saya artikan dia si jin, ini menggambarkan tahanan dan orang yang ditahan itu pasti orang yang berdosa. Kalau saya berkata lumpur, maka ini menggambarkan bahwa kitab mereka itu sebenarnya sangat remeh dan hina. Anda pernah dengar ditulis dengan tinta emas, apa itu? Sangat hebat ya. Kalau ini ditulis dengan lumpur, hina. Nah, kalau si jin itu ada yang mengartikan ada satu kitab amalan, kitab yang mencakup semua amalan-amalan semua orang yang durhaka. Itu dicantumkan di situ. Nah, kitabnya orang yang durhaka ada di situ juga. Nah, nanti kitab al-fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Kita sudah pernah terangkan apa arti ma'adraka, kamu tidak bisa jangkau betapa hakikatnya. Yang jelas dia itu adalah sesuatu yang tercatat. Sesuatu yang dikenal. Begitu dilihat, oh ini kitabnya orang-orang al-fujjar. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah pada hari itu al-mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan hari kiamat itu, yang mengingkari hari kiamat itu, kecuali orang yang melampaui batas dan bergelimang dalam aneka dosa. Dia melampaui batas, tidak membenarkannya. Orang yang tidak membenarkan hari kiamat, itu maknanya mu'tadin. Orang yang tidak membenarkan hari kiamat, itu asim. Bergelimang dosa. Jadi kalau mu'tadin teoritisnya, asim prakteknya. Kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Sebenarnya, sebab dosanya itu, dia mulai dari dosa-dosa kecil, sehingga berkarat hatinya. Hatinya berkarat. akibat apa yang terus-menerus mereka kerjakan. Saya ingin berikan gambaran begini. Karatan itu mulainya apa toh? Sedikit. Noda. Lama-kelamaan bernoda lagi hati manusia seperti itu. Anda mulanya hanya sedikit dosanya. Kalau tidak bertobat, kalau bertobat hapus. Kalau tidak bertobat, begitu. Sampai akhirnya Anda terbiasa dengan itu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dilukiskan godaan setan. Ada yang dinamai Nazrun. Dia itu nabi bisa kena nazr syaitan. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazrun. Dari jauh dia menggoda. Ada mas. Kalau mas itu sudah disentuh. Kalau ini dari jauh sudah disentuh. Ya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tazakkaru. Ada lagi lams. Kalau mas masih sentuhan, lams sudah bergandengan tangan. Sudah bersahabat. Sudah berteman. Ada lagi istahwathu syaitan hayran. Sudah cenderung jatuh cinta kepada setan. Tetapi dia masih bimbang. Ada istahwadha alaihi musyaitan. Sudah dikuasai oleh setan. Nah ini tahapan-tahapan. Nah orang-orang semacam ini. Kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Saya kira itu yang dapat kita kemukakan sampai di sini. Silahkan yang mau bertanya. Baik, silahkan yang mau bertanya. Anda, silahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mau bertanya, dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah menjelaskan tentang bagaimana ganjarannya terhadap orang-orang yang mengingkari hari kiamat gitu kan ya. Terus ada sebagian kalangan gitu, terus sama kalangan filosof yang mengatakan bahwa untuk apa gitu loh Allah menciptakan dunia ini atau alam ini hanya untuk dimusnahkan gitu, mubazir dong Allah menciptakan gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih maksud daripada mendustakan hari kiamat di sini? Terima kasih. Apa maksud menciptakan hari kiamat? Ya, mendustakan hari kiamat dalam ayat ini. Mendustakan atau menciptakan hari kiamat? Mendustakan. Mendustakan. Apa maksudnya mendustakan hari kiamat? Ya, mengingkari hari kiamat gitu. Sekarang begini, sudah pernah dalam satu episode ada yang bertanya serupa. Itu apa nih Allah menciptakan kemudian dia hancurkan, mubazir. Ya samalah satu orang, ini dunia gak ada harganya di sisi Tuhan. Masih jelek dunia ini. Dia mau bangun buat Anda sesuatu yang jauh lebih hebat dari dunia. Dia bangunlah sorga itu di hari kiamat. Nah, jadi ini tidak ada harganya bagi Tuhan. Seandainya dunia ini berharga di sisi Tuhan, dia tidak akan berikan setetes air buat orang yang ingkar kepadanya. Itu di dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Nah, dia ingin orang di dunia ini hidup damai, tenang, berinteraksi secara adil. Maka dia ciptakan hari itu dan dia tuntut kita mempercayainya. Begitu kita percaya, maka kegiatan kita itu selalu akan harmonis. Orang yang percaya adanya hari kiamat, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali untuk mendapat kenikmatan itu. Dia bukan untuk dirinya sekarang. Bukan untuk dirinya sekarang. Dia melihat sesuatu hal yang jauh. Anda sekarang mahasiswa, itu apa capek-capek belajar? Kalau sekarang saya sudah ini. Tapi saya membayangkan sesuatu yang baik nanti. Ya, begitu juga. Karena itu Anda mau bercapek-capek sekarang demi mendapat gelar, ya kan? Mendapat gelar demi mendapatkan sesuatu yang membahagiakan hidup Anda di dunia dan di akhirat. Saya kira itu lebih kurang ya. Masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Bapak tadi ungkapkan bahwasanya orang yang melakukan kecurangan akan mendapatkan balasan baik itu di dunia atau di akhirat. Pertanyaan saya adalah apakah boleh kita membalas orang yang curang dalam bermuamalah gitu untuk membuat dia jera gitu. Misalkan dia berjualan dengan mengurangi timbangan, kemudian kita memprovokasi orang untuk berbuat seperti itu agar dia merasa jera seperti itu. Terima kasih. Memprovokasi orang agar membalas perbuatannya itu agar dia merasa jera dengan perbuatan curangnya itu. Saya kira begini, saya tidak ingin menggunakan istilah provokasi atau apapun ya. Yang jelas, kalau ada yang curang, beritahu teman Anda, jangan beli pada dia, itu curang. Itu salah satu cara untuk menjadikan dia jera. Dan boleh jadi sebelumnya Anda nasihati dia. Kalau Anda begini, itu tidak akan ada yang beli pada Anda. Saya tidak akan lagi datang membeli. Jadi tidak perlu lantas tulis di koran, bicara di ini, itu tidak harus begitu. Ya, kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Namun sebelum mengambil kesimpulan, saya masih ingin membaca ayat ini. Tadi ada ketinggalan. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ini salah satu ciri dari orang yang penuh kedurhakaan. Apa itu? Kalau dibacakan, disampaikan kepada kami ayat-ayat kami, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ini, dia berkata, oh ini apa yang kamu sampaikan, dongeng masa lalu, ini mitos. Jadi dia melecehkan ayat-ayat Tuhan, dia melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, baru dia katakan, kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hati-hatilah, mereka itu nanti akan terhalangi dari Tuhan. Terhalangi apa? Tidak akan mendapat rahmat Tuhan. Orang-orang yang semacam ini tidak akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian dari ancaman-ancaman itu. Nah, kalau kita ingin simpulkan, apa kesimpulannya ini? Ayat-ayat ini menyatakan bahwa jangan melakukan standar ganda. Jangan melakukan kecurangan dalam kehidupan. Jangan melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain dalam interaksi Anda. Interaksi apapun. Karena jual beli itu bukan hanya dalam bentuk kita baca sekarang ayat Al-Qur'an. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli kalau ada azan. Masih boleh enggak kita bermain? Artinya bukan, kalau begitu jual beli termasuk interaksi permainan. Masih boleh enggak belajar? Tidak. Jadi bai' itu, jual beli itu interaksi. Nah, jangan melakukan kecurangan dalam interaksi Anda. Itu sebabnya kalau ada lelaki mau kawin sedangkan dia cat rambutnya. Idza khataba ahadukum imra'a wa huwa yukhaddib falyu'limha annahu yukhaddib. Kalau ada seorang di antara kamu akan melamar seorang wanita padahal dia sudah smear rambutnya, dia harus beritahu, saya ini sudah tua, saya smear rambut saya. Tidak ada kecurangan. Begitu juga perempuan-perempuan dengan segala imitasi dan ininya, tidak boleh ada kecurangan. Itu wailun lil mutaffifin, standar ganda. Tidak boleh ada ini. Nah, ini kecaman-kecaman supaya hidup ini menjadi tenang, hidup ini harmonis dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat kita ini. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang.